إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wasiat para anbiya wal mursalin dari dulu, dari awal para nabi sampai nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, nabi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena takwa merupakan benteng seorang hamba Allah dari murka-murka Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah dalam keadaan gembira dan sedih. Bertakwa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Takwa kepada Allah adalah ilmu saat-saat kita, saat-saat manusia berada dalam kejahilan. Takwa kepada Allah adalah merupakan kekuatan saat-saat kita lemah. Dan takwa kepada Allah adalah teman kita saat kala kita sendirian. Maka takwa kepada Allah adalah merupakan buhul dan pilar hidup bagi seorang muslim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang lalu kita membahas masalah pintu besar menuju istiqamah, menuju takwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang pertama adalah yaitu memelihara bisikan-bisikan hati. Memanajemen bagaimana ketika datang bisikan agar jangan istirsal, kita lanjutkan. Karena bisikan-bisikan itu tidak obahnya bagaikan percikan api ketika menyentuh kayu bakar. Apabila dibiarkan, maka tidak akan mampu kita lagi untuk memadamkan api tersebut. Begitulah yang tadinya hayalan keinginan berubah, dibesar-besarkan oleh syaitan, dipelihara syaitan sehingga menjadi sebuah keinginan, lalu berubah menjadi sebuah tekad, terus berpindah menjadi sebuah perilaku, dan perilaku menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi tabiat, lalu manusia pun susah keluar daripadanya. Oleh karena itu, manajemen mengatur sedemikian rupa bisikan hati adalah merupakan sebab bisanya seorang hamba untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalannya. Yang kedua sudah kita sebutkan juga adalah sidqut ta'ahub li liqa'illah, yaitu benar-benar jujur di dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Kalau seorang hamba memikirkan bahwa dia tidak akan bisa lepas dari hadapan Allah yaumul qiyamah tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabbnya, semua akan dimintai kepadanya pertanggungjawaban, maka dia pun bersiap-siap untuk menyiapkan seluruh aktivitas hidupnya di dalam umurnya itu sendiri. Oleh karena itu, seorang hamba tersebut mengetahui bahwa ra'sul mal, modal dasar hidupnya adalah umurnya itu sendiri. Sehingga berakhir kepada dua kesimpulan. Imma ada kalanya kepada as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ataupun yang kedua wala iyadzu billah al-halakul abadi, yaitu kebinasaan yang abadi. Oleh karena itu hamba Allah, umruka ra'su malik, umurmu itu adalah itulah modalmu. Tidak mungkin Anda mendapatkan untung tanpa modal. Maka modal Anda adalah umur Anda. Itulah dia detik-detik hidup Anda. Oleh karena itu seorang mukmin begitu masuk salat Jumat selesai, alhamdulillahilaka ya rab bi ni'matika wa tawfiqik. Kemudian dia menunggu lagi sampai datang asar. Begitu selesai asar bi fadlillahi wa ni'matih, maka dia pun kembali ke masjid, tunduk dan sujud kepada Rabbnya, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maka dia pun alhamdulillahilaka ya rab. Begitulah satu bagian demi satu bagian hidupnya dia lewati. Maka dia pun mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat, sampai datang ajal menjemput dirinya dalam keadaan dia dalam wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu dengan demikian, kenapa seorang hamba, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jauh daripada kesempurnaan dan kebaikan? Kenapa dia tidak mencapai puncak keistiqomahan dan kebaikan? Yang pertama, sebagian manusia memang tabiatnya itu kasar, keras, dan tidak mau menerima, mendengar dan menerima tidak mau. Khashinun, khashinut taba, memang mempunyai tabiat yang kasar, tidak mau dibimbing, tidak mau mendengar, dan tidak mau berubah. Oleh karena itu orang jahil itu adalah, ada dua orang yang tidak susah untuk berubah. Yang pertama orang jahil, susah berubah orang jahil, karena dia menganggap dia itu lebih paham daripada orang yang paham itu sendiri. Fallahul musta'an. Oleh karena itu perubahan itu adalah merupakan musuh besar orang-orang juhal. Kalau dia belajar waktu TK, waktu SD sebuah pemahaman disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasulullah, enggak kayak gitu dulu saya pelajari, padahal disampaikan kepadanya qala Allah, qala Rasulullah, mempunyai tabiat ya subhanallah. Maka orang seperti ini tidak mungkin mencapai kesempurnaan kepribadian dan akhlak. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana fatwa-fatwa beliau terkadang kita dapatkan dalam satu masalah, kata kita dapatkan pada beliau itu ada salah satu aqwal, ada tiga pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam satu masalah, bukan dalam satu waktu, akan tetapi di mana beliau itu pindah, terus dapat dalil lagi, pindah lagi pendapat beliau, dapat dalil lagi, pindah beliau. Yasiru haitsu sarad dalil. Beliau berjalan sebagaimana berjalannya dalil. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dikenal dengan beliau, perkataan beliau dengan al-qaulul qadim wal qaulul jadid. Pendapat-pendapat beliau yang lama di ketika periode beliau di Kufah, di Basrah, kemudian beliau hijrah menemui murid-muridnya Imam Malik rahimahullah di Madinah. Lalu beliau mempunyai qaul jadid, pendapat yang baru. Di mana dahulu dia bergabung dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, mempunyai pendapat-pendapat, dan dia mengalahkan ahlul kalam wa ahlul falasifah, menundukkan mereka yang membuat mereka itu adalah tunduk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi di akhir hayatnya juga mempunyai beliau dengan terkenal dengan al-qaulul jadid, pendapat-pendapat yang baru. Begitulah seorang mukmin, layyinun sahlun, elastis dan mudah diatur. Mudah diatur tentu sesuai dengan, bukan mudah diatur maksudnya atba'u kulla na'i', pengikut setiap penyuruh, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi mudah, gampang diatur sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Yuharrimu maharram Allah, wa yuhallilu mahallal Allah. Dia mengharamkan apa yang diharamkan Allah, dihalalkan apa yang diharamkan Allah, biarpun berlawanan dengan tabiat dan keinginan pribadinya. Bisa jadi seorang mukmin kebiasaan mendengarkan musik-musik waliyadz billah. Begitu disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasulullah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudillan nas. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Di antara para ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud rahimahullah radhiyallahu an mengatakan bahwa maksud daripada lahwal hadits adalah al-ghina, yaitu nyanyian-nyanyian. Itulah yang banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. Kata-kata yang sia-sia, seruling-seruling syaitan. Maka dia pun mulailah dia mundur-mundur, meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT. Maka mempunyai kepribadian sahlun layyinun, memudah dan elastis, mudah bergaul. Begitu dia berhadapan dengan orang, kalau dia penjual, pembeli, penjual, mudah urusan dengan orang. Dia permudah pembeli. Kalau dia membeli, maka dia pun tidak mesti harus, tidak begitu menuntut haknya seperti itu. Begitulah mereka seorang mukmin sangat mudah diatur. Tentu sering dituduhkan kepada dakwah salaf adalah keras, kaku. Demi Allah, mereka yang kaku dan keras. Mereka itu adalah sombong. Disampaikan kepada mereka firman Allah, sabda Rasulullah, enggak, kami lebih suka dengan adat istiadat kami. Itulah yang terjadi zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disampaikan kepada mereka Islam, apa kata mereka? Hadza ma wajadna alaihi abaana. Ini yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Inna wajadna abaana ala ummah. Kami dapatkan nenek moyang kami di atas agama ini. Maka mereka pun mengatakan, kami hanya di belakangnya mengikuti saja. Adapun syarat kesempurnaan, kenapa hilang kesempurnaan dan kebaikan dari seorang? Gara-gara memang tabiatnya kasar, kaku, tidak menerima nasihat dan tidak ingin berubah. Maka perubahan itu adalah musuh orang-orang juhal. Perubahan adalah musuh orang-orang jahil. Dan musuh orang-orang pengikut hawa nafsu. Kemudian jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang itu jauh daripada kesempurnaan di dalam hidupnya? Dia sebenarnya mempunyai poin yang kedua adalah dia mudah diatur. Ya akhi, hadza haram. Hadhihi bid'ah. Na'am, sami'na wa ta'na. Antum harus ngaji. Na'am. Iya. Maka dia pun mulai ngaji. Akan tetapi yang jadi masalah itu cepat meninggalkan jalan tersebut. Ada mewujudi sabar wa tahammul ala tariq. Tidak adanya kesabaran di dalam meniti jalan tersebut. Pada dasarnya tabiatnya mudah diatur dan mudah dibimbing. Akan tetapi tidak ada komitmen. Komitmen tidak ada. Oleh karena itu, ini yang membuat kesempurnaan kepribadian itu hilang daripadanya. Sebenarnya dia sudah sampai kepada anak tangga yang 100 ke 100. Akan tetapi ngacir, dia tinggalkan untuk naik terus. Bahkan dia melakukan usaha-usaha, perbuatan-perbuatan yang membuat dia turun kembali. Allahul musta'an. Oleh karena itu, seorang mukmin dibutuhkan kepada tabiat yang mudah dibimbing, mudah berubah sesuai dengan perubahan dalil. Dan yang kedua, membutuhkan istiqomah. Membutuhkan kesabaran di atas jalan. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, bahwa anna tariqallahi mumtaddatun tawila. Jalan menuju Allah itu panjang sekali. Wa nahnu namshi 'alayha kasulhafah. Sementara kita berjalan di atas jalan itu bagaikan perjalanan kura-kura. Pelan, pelan. Malas. Oleh karena itu kata beliau, laisatil ibra an nasil ila tarafit tariq. Bukan permasalahannya dalam hidup kita ini agar kita sampai kepada ujung jalan, bukan. Walakinnal ibra kaifa namutu 'ala at-tariq. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah bagaimana supaya kita itu mati di atas jalan tersebut. Karena siratallahil mustaqim, itulah dia berupa halal dan haram, itulah dinallah, itulah Al-Quran Al-Karim, itulah sunnah, itulah Islam. Maka Nabi SAW membuat ada garis ke kiri dan ke kanan beliau, dan beliau mengatakan pada setiap jalan-jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Maka Nabi SAW satu ketika berkumpul dengan para sahabat, di tangannya ada semacam kayu kecil, membuat garis lurus dan mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah dia. Wala, kemudian beliau menulis, mencoret-coret di kiri kanan beliau, lalu beliau membacakan firman Allah, wa hadhihi subul, ini jalan-jalan ini, kata beliau, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan ini sehingga mencerai-beraikan kalian, menjauhkan kalian daripada jalan ini. Maka Al-Imam Mujahid dan yang lain mengatakan as-subul, jalan-jalan yang ke kiri, ke kanan yang dibuat Nabi SAW yang keluar daripada siratal mustaqim, itulah dia bid'ah, itulah dia khurafat, itulah dia syirik, itulah dia selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kultur-kultur, bisa jadi adat istiadat, bisa jadi perasaan-perasaan. Berapa banyak manusia menyembah Allah berdasarkan perasaan? Berapa banyak manusia beribadah kepada Allah berdasarkan senang ataupun tidak senangnya? Ya akhi, pelihara jenggot Anda. Kalau saya berjenggot, nanti enggak ganteng, nanti kayak kakek-kakek. Dia, ya ibadallah, bukan permasalahan jenggot, permasalahan kakek atau muda atau anak-anak kecil. Dia adalah permasalahan at-ta'ah, as-sam'i wa ta'ah, al-mashyu 'ala at-tariq, berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Demikian khutbah yang kita sampaikan pada khutbah yang pertama ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita, agar Allah jauhkan kita daripada kekasaran hati dan batin. Semoga Allah memperbaiki zahir dan batin kita. Dan fa innani astaghfirullah li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ketika mereka mempelajari manhaj yang hak ini, mempelajari manhajus salaf, mereka telah merasa bangga dengannya, mengetahui ini syirik, ini bidah. Akan tetapi terkadang mereka lupa bahwa hasil daripada manhaj yang hak ini adalah yaitu keluar daripada tubuhnya akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara din dengan akhlak. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara din, yakni agama, dengan akhlak itu sendiri. Karena berapa banyak sebagian mereka itu mempelajari agama Allah, mempelajari halal dan haram, salat lima waktu, na'am, puasa Ramadan sempurna, haji dan umrah baik. Akan tetapi fallahu musta'an, dia dengan istrinya, dia dengan anaknya, dia dengan tetangganya, dia dengan kaum muslimin yang lain, subhanallah, seolah-olah dia itu bukanlah seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang sahih tentang permasalahan laki-laki yang pantas kita nikahkan dengan putri-putri kita atau mukminah-mukminah, kata Nabi SAW, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu," apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya, perhatikan kata Nabi SAW, dinahu, agamanya. Ada sunnah, alhamdulillah. Tapi kata Nabi SAW bukan sampai di situ. Wa khuluquhu, dan kalian ridai akhlaknya. Jadi dipisahkan antara bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia dengan, biarpun pemahamannya sudah sahih, tetapi juga mereka dituntut untuk menyempurnakan itu semua dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis banyak sekali yang menuntut kita untuk itu. Antara lain, Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, sangat cinta dengan keindahan. Keindahan ucapan, keindahan bahasa, keindahan penampilan dan seterusnya. Dan ini tentu adalah termasuk di dalamnya jamilus thiyab, yaitu pakaian yang baik. Selama kita mampu. Kemudian ini semua adalah kita dituntut. Sebagian manusia datang ke masjid belum mandi, belum mengganti pakaian dan seterusnya. Kata Nabi SAW, man akala min hadhihi syajarah yakni tsum fala yaqrabanna. Siapa yang memakan jenis tumbuhan ini, jangan dia dekat-dekat dengan masjid kami. Nabi SAW menunjukkan tentang bawang putih, bawang merah. Oleh karena itu Nabi SAW paling tidak suka tercium dari tubuhnya sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu minyak wangi adalah kebiasaan Nabi SAW. Siwak merupakan kebiasaan Nabi SAW. Maka di samping permasalahan yang kita sampaikan dalam khutbah yang pertama, ada permasalahan sosial seorang muslim hendaknya. Di samping kelembutan kepribadian ini, juga ada kelembutan dalam kebaikan, keeloan di dalam berinteraksi dengan sesama muslim yang lain. Oleh karena itu, ketika kita memperbaiki bahasa, bukan karena kita itu adalah orang mumayyi' atau orang kita itu adalah yakni orang yang tidak punya pendirian, tidak. Akan tetapi dia adalah husnul akhlak, adab yang baik dan etika kepada saudara muslim yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis ini, masuk ke dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim, al-jamalu min kulli syai. Kita seorang muslim dituntut untuk selalu memberikan suatu yakni keindahan di dalam segala pintu-pintu kehidupan kita. Itu adalah merupakan karakter seorang muslim. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah itu bersih, suci dan sangat suka dengan kesucian. Kesucian pola pikir, kesucian pakaian, kesucian pola kata dan seterusnya. Oleh karena itu dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, man nadhara fil lughah raqat qalbuh. Barang siapa yang mempelajari yakni sastra, maka hatinya akan lembut. Bilang apa nih? Oleh karena itu kata beliau, man nadhara fil hadith qawiyat hujjatuh. Siapa yang mempelajari hadis akan kuat hujahnya. Kan tetapi kata beliau, man nadhara fil lughah. Siapa yang mempelajari sastra, mempelajari etika di dalam memilih kosakata dalam berbicara, raqqat qalbuh. Hatinya akan lembut. Karena itu dituntut ketika ingin berinteraksi dengan orang, diawali dengan lau samahta, minta tolong. Kalau boleh, permisi. Tapi kalau sudah selesai, jazakallah khair. Terima kasih. Subhanallah. Begitulah etika-etika beberapa hal yang didapatkan daripada yakni hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi kita alaihi salatu wasallam, dan yang kita pahami daripada aimmah kita. Jangan sampai ketika seorang muslim sudah mempelajari sunnah, ketika melihat saudaranya ada salah sedikit, subhanallah, langsung tidak menjawab salam orang lain, tidak mengucap salam kepada orang kecuali yang tidak dikenal. Ini semua menunjukkan yakni khasyinut taba, tabiat yang kasar. Tidak suka pengertian dengan orang lain. Oleh karena itu, ya ibadallah, sesungguhnya kama tadinu tudan, sebagaimana anda mempergauli orang, begitulah anda akan dipergauli. Bagaimana dengan masalah keburukan-keburukan akhlak? Sebagian manusia mengira tidak akan dibalas Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, man amila su'an yujza bih. Siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas Allah. Sebagaimana juga fahal jazaul ihsan illa al ihsan. Bukankah balasan kebaikan dengan kebaikan juga? fakama tadinu tudan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيا ديننا الذي هي عصمة أمرنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم دمر أعداءهم وأعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.